Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Walamma kana fahmu hadhal jawabi wal ihatati bihi mimma yashakku ala kathirim min kathir ala kathirin min qara'ihi qurra'ihi min qurra'ihi ahbabtu an al-khusa al-muhim an ulakhisa an ulakhisa ulakhisa an ulakhisa al-muhimma minhu ma'aziyadatin tad'u al-hajata ilaiha wa sammaituhu fatha rabbil bariyati bitalkhisil hamawiyah wa qad taba'athu li awwali marratin fi sanatin kif wa qad apa wa qad taba'athu fa'ilnya mana taba'athu hijriyah fa'ilnya wa qad taba'athu wa qad taba'tuhu li awwali marratin fi sanatin ayo 1380 stamir munir lah ya wa ha ana u'idu taba'ahu lil marrati tsaniyah wa rubama ghayyartu ma ra'aitu minal maslahati Taghyiruhu min ziyadatin aw hadfin wallahu as'alu ay yaj'ala amalana khalisan liwajhihi wa nafi'an liibadihi innahu jawwadun karim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwah sekalian, diharapkan kitab yang telah alhamdulillah dari pihak Tariq atau rekan-rekan yang menginfakkan hartanya untuk pencetakan kitab ini, agar mungkin menjadwalkan tiap Kamis jika mampu untuk selalu hadir membawa dengan kitab ini. Jangan ini sudah dapat, ini gratis kan ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, di antara rasa syukur kita adalah kalau kita mengkaji kitab ini, kita bawa kitab yang telah Allah Ta'ala amanatkan seperti ini. Walaupun memang ini ya bukan original, tapi karena memang darurat maka insyaallah tidak masalah hukumnya. Ya, pada asalnya tidak boleh, tapi karena memang sulit ditemukan dan untuk mempermudah ta'lim secara gratis, maka insyaallah ini enggak masalah. Ya. Taib. Kita lanjut di muqaddimah, akhiran muqaddimah ini penghujungnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Walamma kana fahmu hadzal jawab wal ihatatu bihi mimma yashuqqu 'ala katsirin min qurra'i." Ketika memahami jawaban Ibnu Taimiyah dalam risalah Al-Fatawa atau Al-Fatwa Al-Hamawiyah dan menguasai jawaban tersebut adalah hal yang yasyukku ala kathiri min qurra'i. Cukup yasyuk, memberikan masyakkah, tantangan, kesulitan atas banyak dari pembaca kitab Al-Hamawiyah. Maka dengan kebaikan beliau, ahbabtu an ulakhisa, aku ingin untuk menyingkat atau memberikan talkhis al-muhimma, hal-hal yang terpenting dari kitab tersebut, ma'aziyadatin, bersama dengan beberapa tambahan, tad'ul hajata ilaiha, yang memang kita berhajat untuk memahaminya, wasamaituhu fathah rabbil bariyah bitalkhisil hamawiyah. Nah, Syekh Utsaimin telah mencetaknya di tahun 1380. Berarti tentu kitab ini ya di zaman beliau, Talkhis Al-Hamawiyah. Adapun kitab Al-Hamawiyah ya telah berlalu sekitar 700 tahun lalu. Dan ini adalah cetakan keduanya beliau, dan mungkin beliau telah menghapus apa yang menurut beliau bermaslahat untuk, atau bukan menghapus, yaitu diubah oleh beliau hal-hal yang memang lebih bermanfaat, lebih bermaslahat untuk perubahannya, baik itu tambahan atau hapusan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan amal kita ikhlas untuk wajah Allah, bermanfaat untuk hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah Maha Menderma lagi Maha Mulia. Taib. Ikhwas sekalian, tadi ana untuk imam, ana alhamdulillah ala ihsanih atas imam. Ana enggak tahu imam siapa, teman. Ketika beliau tidak bisa melanjutkan bacaan, tapi ana merasa seluruh saf itu tidak ada yang membetulkan. Kenapa ya, ikhwan? Apa tidak ada yang hafal atau memang gimana? Ada. Itu yang ana maksud, itu yang maksud. Dan ana di belakang, ana satu, dan ada ikhwan satu lagi, ana enggak tahu siapa, dekat ana yang membetulkan. Ya, di sini seperti ada ibrah. Kenapa? Berapa saf sudah? 10 saf lebih. Ya, lalu kemana ikhwan yang ada di belakang beliau? Ya, ikhwan yang di belakang beliau di mana? Maksudnya dalam hadis yang memang dhaif, kata Nabi SAW, liyani ya ahadum minkum min ulil ahkami wan nuha, yaitu orang yang di belakang saya. Ini hadis dhaif, tetapi para fuqaha menjadikan hadis ini bisa dijadikan sandaran hukum atau mengambil hukum darinya, yaitu orang setelah saya selayaknya itu orang yang paham hukum, paham ilmu fiqih, dan tentu yang lebih aula, lebih berhak untuk membetulkannya bukan orang belakang seperti kami ketika tadi, yaitu orang yang memang di belakangnya imam, ya, di belakang imam. Selain karena kedengaran suaranya, dan juga karena tempat belakang imam itu tempat yang syarif, yang bagus, ya, tempat yang untuk menggantikan imam jika ada uzur misalnya. Uzur baik itu hadas atau uzur keletihan, maka diganti oleh yang di belakang imam. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata yang di belakang imam hafalannya lebih sedikit daripada afwan, yang misalnya yang imam hafalannya lebih sedikit daripada yang di belakang imam, maka yang di belakang imam hendaknya seharusnya yang ideal lah yang jadi imam, karena khawatirnya nanti kalau imamnya lebih afwan, tadi ana bilang apa? Nah, ini repot kalau misalnya hafalannya ada yang lebih sedikit daripada imam atau sebaliknya. Imam pas lagi salah, belakangnya enggak tahu apa yang harus dikatakan. Mungkin imamnya enggak bisa ngelanjutin, mungkin belakangnya apa? Ngapain? Mungkin mengatakan Allahul Musta'an. Nah, gitu kan? Atau gimana? Makanya ini ya diperlukan beberapa ikhwan yang memang di antara hufadz thariq, ya, para hafiz, untuk lebih awal datang, dan imam mungkin imam sudah ditetapkan tapi di belakangnya itu lebih bisa untuk meralat atau meneruskan kalau memang imam lupa. Imam lupa wajar, tetapi ana baru mendapatkan sekali ini aja. Cuman gharibnya, ajaibnya ini kan ini banyak ikhwan. Dan ternyata yang membetulkan belakang. Ajaibnya yang membetulkan itu orang masbuk gitu loh. Dan ana melihat beberapa ikhwan dari sini ini masbuk. Dan berkali-kali ana lihat teman-teman kita ini, ikhwan-ikhwan ini masbuk. Ya. Ajib. Ana ajib. Ada orang masbuk di thariq itu ajib bagi ana. Karena antara azan dan qomat itu panjang sekali. Kosongnya. Udah gitu sempat masbuk lagi. Ana gak habis pikir. Gimana kalau misalnya sholat di tempat lain mungkin bukan masbuk lagi itu. Ya. Sampai sama ana sama gitu loh. Ana dari Cilangkap, ana udah jadi imam, sholat, zikir, selesai, datang kemari. Dan ternyata ada orang yang deket sama thariq jalannya sama-sama masbuk. Masya Allah. Ini makom apa namanya ini? Kalau kebiasaan seperti ini, Allah musta'an. Gimana kalau, atau jangan-jangan gara-gara panjangnya jeda antara azan dan qomat membuat beberapa ikhwan ini mukassir. Ya, meremehkan, masih lama. Ini dari bisikan syaitan ini supaya enggak dapat takbiratul ihram imam. Ya. Begitu. Itu dua hal tadi, ikhwan. Usahakan yang terdekat, yang meralat. Kalau emang enggak ada, nah ini berarti problem, ya. Ada problem di sini. Itu satu. Kedua, beberapa ikhwan Anda enggak mau sebutkan, cuman enggak mau sih, tapi enggak enak mau nyebutin. Itu suka masbuk di belakang. Kenapa antum masbuk? Ya, apa sih urusannya, beratnya apa? Gimana kalau antum ganti, antum tinggal di Cilangkap, datang ke sini. Kalau masbuk wajar. Ya, tetapi kalau dekat sini tinggalnya tinggal ngesot aja, masih masbuk-masbuk juga. Ustaz, ya. Gitu ya, ikhwan. Tayib, lanjut, fadhol. Al-babul awal fima yajibu 'alal 'abdi fi dinihi. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا فقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاة ومن بعدهم أو من بعدهم sebaiknya ومن بعدهم أو من بعدهم فكانوا أحق الناس ومن بعدهم. طيب الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. Mungkin dikira permasalahan bab awal ini permasalahan yang tidak ada perselisihan, ikhwan. Padahal permasalahan ini permasalahan juga diperselisihkan antara Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah. Ketika ditanyakan ma awwalu wajibin 'alal 'abdi fi dini, apa yang pertama kali diwajibkan terhadap hamba-Nya di dalam agama ini? Apa yang pertama? Sebagian dari kalangan Ahlul Kalam mengatakan awwalu wajibin an-nadhar. Yang paling pertama an-nadhar katanya. Ya. Ini khilaf kemudian di antara mutakallimin. Tapi yang sahih adalah awal wajibin 'alal 'abdi, prinsip pertama untuk hamba adalah ittiba'. Takhalas ittiba'. Ittiba' al-wahyain, wahyu. Al-Qur'an as-Sunnah itu. Ya. Prinsip ittiba' ini prinsip salaf. Sedangkan prinsip khalaf dari kalangan Ahlul Kalam dan yang teracuni dengannya, prinsip pertama itu bukan ittiba'. Prinsip pertama itu nazar. Ya, antum mendapatkan orang zindiq yang membuat disertasi seperti itu. Itu produk dari kalam atau produk dari filsafat yang mana mahasiswa itu diajak supaya memberikan wawasan baru, omongan baru. Apa yang baru itu kampus tuh pengennya kayak gitu, kampus sekuler terutama. Ya. Yaitu tidak ittiba' terlebih dahulu. Siapa yang pernah berada di kampus umum mesti merasakan itu, terutama dalam masalah agama. Coba berikan bahas, yaitu apa yang antum bisa omongi tentang tema ini. Katakan aja apa yang antum ingin katakan. Ya, walaupun gak ittiba, walaupun itu sebuah inovasi dalam agama, yang penting kreasikan hal baru. Seolah-olah agama ini bukan agama ittiba. Membuat hal yang baru, bikin tema yang baru, yang barulah pokoknya dalam agama ini. Ya. Begitu, disamakan antara agama dengan ilmu umum. Yang mana ilmu umum pun tetap punya syarat yang ketat. Tidak bisa inovasi semaunya gitu. Apalagi agama. Ya. Taib, di sini, فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ فِي دِينِهِ. Din, din, kalau bahasa kita agama. Tetapi bagaimana memahami level din itu sendiri? Ad-din, kalau kata Syekh Utsaimin, ad-din adalah al-amalu alladhi yatlubu 'amiluhu al-jazaa', itu din. Din adalah al-amal. Tapi al-amalu alladhi yatlubu 'amiluhu al-jazaa'. Agama, din adalah al-amal. Tapi bukan sembarang amal yang penting beramal, enggak. Tapi al-amal, amalan alladhi yatlubu 'amiluhu, yang pelakunya, orang beramalnya ini, mencari apa? Al-jaza, balasan, itu din. Secara makna, dari segi makna itu din seperti itu. Baik secara syar'i atau secara bahasa. Ya. Kalau secara bahasa berarti kalau anak kecil, bantu orang tuanya beli kemiri misalnya, tapi kemudian minta upah, ini din secara makna bahasanya. Ya. Dalam beragama pun begitu. Ya, dalam beragama begitu. Dan Allah Ta'ala menginginkan kita beramal ya untuk mencari jaza. Kan gitu. Untuk mencari jaza. Makanya dimotivasikan untuk jaza, untuk hari akhir. Maka di sini din itu berkisar tentang amal dan juga jaza. Amal dan juga jaza. Dunia dikatakan darul amal. Akhirat dikatakan darul jaza. Ya kan? Jaza, balasan. Jaza, balasan. Dunia darul amal. Makanya din dalam Al-Quran bisa dipahami dua. Imma din yang dimaksud din di dunia, imma din yang dimaksud din di akhirat. Ketika yang dimaksudkan din di dunia, maka maknanya adalah al-amal. Ketika yang dimaksudkan adalah din akhirat, maka maknanya adalah al-jaza. Begitu. Maka kata Allah Ta'ala, inna dina indallahi al-islam. Agama di sisi Allah yang hak adalah Islam, yaitu amalan yang benar adalah amalan Islam. Ad-din di sini maknanya Islam, amalan. Kemudian apalagi ad-din yang bermakna amalan. Ya. Mukhlisina lahud-din. Mengikhlaskan agama, maksudnya mengikhlaskan apa? Amalan. Di dunia. Maka din fi dunia maknanya al-amal. Al-amal. Kemudian kalau tentang din maksudnya akhirat, artinya apa? Al-jaza. Dan din di dunia ini berkaitan erat dengan din di akhirat. Siapa yang melakukan din di dunia, maka pasti tujuannya untuk din di akhirat. Malik yaumid din, apa maksudnya din sini? Malik yaumil jaza. Ya. Wa inna dinal waqi'. Ad-din di sini apa? Yaumul jaza. Ya kan? Apalagi kemudian dalam Al-Qur'an din maksudnya adalah al-jaza. Ada beberapa ayat selain ayat dua ayat tadi yang disebutkan. Tapi gitu makna ad-din. Kalau di dunia maknanya al-amal. Kalau dia tentang akhirat, maknanya al-jaza. Karena di akhirat itu tidak ada amal. Yang ada hanya al-jaza. Sedangkan di dunia, walaupun ada jaza, tapi bukan jaza yang maksimal. Ya, maksudnya jaza untuk dunia, jaza balasan yang mungkin hanya balasan sedikit mungkin. Dibandingkan dengan akhirat. Makanya tidak disebut balasan untuk dunia. Melainkan disebut amal. Karena dunia ini darul amal. Sedangkan di akhirat itu banyak hal-hal yang tidak pernah manusia prediksikan seperti itu, besarnya jazanya. Begitu. Ya. Jadi fima yajibu 'alal 'abdi fi dinihi, yakni apa yang wajib atas kita dalam beragama, maksudnya beragama apa? Dalam beramal kita. Dalam amalan kita apa sih yang wajibnya? Wajibnya adalah ittiba, gitu. Ittiba. Apa yang diikuti? Tiga hal. Yang diikuti tiga hal. Pertama, ma qalahu Allah, apa yang Allah katakan. Kedua, ma qalahu Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga, setelah yang pertama dan kedua, yaitu ittiba khulafa ar-rasyidin. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW yang akan kita bahas nanti. Ya. Begitu, al-khulafa ar-rasyidin. Di sini ittiba, lihat di sini ittiba al-wahyain, yaitu ma qalahu Allah dan ma qalahu Rasulullah SAW. Atau taat kepada Allah dan Rasul. Tapi di sini kita bedakan ya ikhwan. Ta'ah nau'an. Ketaatan ada dua hal. Ada at-ta'ah mutlaqah, ada at-ta'ah muqayyadah. At-ta'ah al-muqayyadah. Ketaatan mutlaqah dan ketaatan muqayyadah. Ketaatan mutlaqah yaitu ketaatan terhadap satu pihak dalam segala hal tanpa kecuali. Tanpa batas, tanpa kecuali. Ini taat yang mutlaqah. Adapun taat yang muqayyadah, maka ketaatan yang terikat dengan syarat tertentu. Nah, taat mutlaqah itu hanya untuk kepada apa sih, Pak? Allah dan Rasulnya, khalas. Taat secara mutlak sama sekali tanpa ada pengecualian hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi taat kepada taat muqayyadah yang terikat dengan syarat tertentu itu kepada selain Allah dan Rasulnya dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Contoh taat kepada waliul amri, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul mutlaqah. Wa ulil amri minkum, waliul amri minkum yaitu min al-muslimin. Taat waliul amri ini termasuk taat yang muqayyadah. Tidak bersifat mutlaqah. Karena bisa jadi waliul amri memerintahkan antum kemaksiatan. Maka antum tidak boleh ikut di sini, tidak boleh haram taat di sini. Nah, berarti ini taat yang terikat dengan syarat, apa syaratnya? Tidak dalam kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita diwajibkan untuk birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Nah, ini juga taat muqayyadah. Taat muqayyadah. Nah, taat muqayyadah di sini, kalau antum taat kepada kedua orang tua atau walil amri, ini dalam rangka taat mutlaqah kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita itu. Tetapi, kita juga melihat konten perintah atau larangan dari makhluk ini, yaitu walil amri dan orang tua. Kalau ternyata orang tua memerintahkan kita keburukan, kemaksiatan, penyimpangan, maka la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ditaati. Berarti, ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang bersifat apa? Muqayyadah, yaitu diikat. Diikat dengan apa? Diikat dengan syariat Allah. Kalau dia sesuai syar'i atau dipersilahkan syariat, maka taat pada mereka wajib. Tapi kalau ternyata menyimpang dari syariat, maka taat kepada mereka menjadi haram. Ini yang disebut taat muqayyadah. Ya, taat muqayyadah. Begitu juga dengan taat kepada selainnya, seperti taat kepada peraturan yang dibuat manusia, baik peraturan yang dibuat manusia itu dalam dunia pekerjaan atau hal-hal lain. Iya. Maka ketaatan di sini dilihat. Kalau misalnya taat pada guru misalnya, ya sebagai adab, itu bisa menjadi kewajiban, tapi bersifat muqayyadah. Kalau misalnya guru minta, antum tolong ambilkan pulpen. Tapi ini taat, antum ambilkan taat. Bisa menjadi wajib. Tapi kalau misalnya ustadznya bilang, tolong antum sujud di depan anak. Tentu enggak, antum enggak boleh ini ikutan. Berarti ini taat muqayyadah. Nah begitu. Nah ittiba' berkaitan dengan ketaatan. Sedangkan di sini ittiba' ma qalahu Allah wa qalahu Rasulullah SAW. Ini dua hal yang bersifat mutlak. Wal khulafa'u ya di sini berarti al khulafa'u ataf ke qalahu rasuluhu ya, tapi ataf itu tidak mesti melazimkan persamaan derajat dengan ma'tuf alaihinya. Wal khulafa'ur rasyidun al mahdiyun, dan para khulafa, yaitu khulafa jama' dari khalifah. Khulafa jama' dari khalifah. Khalifah itu yaitu siap. Khulafa artinya apa? Khulafa. Khulafa di sini khulafa. Belakang ya, belakang. Makanya bacanya khulafa bukan khulafa. Yaitu orang-orang yang apa biasanya enaknya bahasanya? Ada enggak di sini khulafa? Enggak ada ya. Orang yang di belakang Nabi, apa? Penerus. Orang yang setelah Nabi. Ya. Dari setelah Nabi ini dari segi apa? Dari segi wilayah dan hidayah. Dari segi wilayah dan hidayah. Wilayah itu maksudnya otoritas. Hidayah maksudnya petunjuk. Ya. Nah, Khulafa Ar-Rasyidun Mahdiyun ini 4 orang ya. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Mereka apa tadi bahasanya? Turut setelah Nabi. Ya, apa tadi bahasanya tadi? Memimpin setelah Nabi dari segi apa? Wilayah dan dari segi hidayah. Ya, wilayah dari segi dan hidayah. Wilayah itu otoritas. Kepemimpinan otoritas daerah. Dan hidayah dari segi ilm. Maka mereka disebut Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya. Ya, jelas itu. Nah, kalau misalnya khalifah dari segi wilayah, itu jelas hanya 4. Yaitu tadi yang kita sebutkan. Tapi khalifah dari segi hidayah, maka itu siapapun yang menerapkan apa-apa yang Rasulullah SAW terapkan dengan pengutusan Rasul, maka itu menjadi khalifah secara hidayah. Menjadi khalifah secara hidayah. Allah Ta'ala berfirman, Huwalladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Allah mengutus Rasul dengan al-huda dan dinil haqq. Tafsiran al-huda, ilm nafi'. Tafsiran dinil haqq, amal saleh. Maka siapa yang menerapkan dalam hidupnya dengan bermasyarakat ilmu bermanfaat dan amal saleh, maka dia adalah khalifahnya Rasulullah SAW dari segi apa? Hidayah. Bukan dari segi wilayah, karena bukan punya otoritas, enggak. Tapi dari segi hidayah, petunjuk, kalau kita betul-betul ittiba' kepada Nabi dari segi ilm dan amal, maka kita adalah khalifah atau khulafa dari segi hidayah. Begitu. Dari segi hidayah. Faham di sini kan? Ya. Maka kita lihat di sini para khulafa'ur rasyidun, kenapa mereka disebut rasyidun? Karena mereka melakukan hal-hal yang di atas atau berdasarkan rasyad. Rusyd yaitu kesalehan, kebaikan, kemaslahatan. Dan mahdiyun dengan hidayah. Diberikan hidayah. Maka di sini bisa dikatakan khulafa'ur rasyidun, ar-rasyiduna fil amal, al-mahdiyuna fil ilm. Gitu. Jadi di sini mereka kenapa disebut khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun? Rasyidun dinul haq dan mahdiyun fi al-huda, ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Begitu ya. Wa tabi'ina lahum bi ihsan. Baik. Wa dzalika anna Allah ba'atha Muhammadan bil bayyinati wal huda. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan al-bayyinat. Al-bayyinat, hal-hal yang jelas. Kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, bayyinat yang dibutuhkan Bani Israel adalah mu'jizat yang bersifat hissi, hissiyah, yang bisa dilihat atau didengar. Ya, karena orang-orang itu dari zaman anaknya Nabi Ya'qub, Yusuf dan seterusnya, sampai zaman Nabi Isa, itu sampai orang-orang, yaitu pemimpin mungkin RT-nya atau camatnya, yaitu Nabi. Ajib zaman-zaman itu. Jadi sangat banyak Nabi Bani Israel. Tapi dengan begitu banyaknya Nabinya Bani Israel, genah-genah gitu loh. Enggak benar-benar Bani Israel. Itulah jeleknya Bani Israel. Enggak benar-benar, padahal banyak Nabinya. Jadi orang kalau misalnya di suatu komunitas enggak benar-benar, padahal banyak ustadznya, itu kayak Bani Israel itu. Ya. Iya. Nah, orang Arab cuma satu tok rasulnya genah. Maka kalau misalnya ada komunitas cuma satu ustadznya tapi pada benar, masya Allah, ini kayak orang Quraisy. Ya, antum mau pilih yang mana, terserah. Ya, coba lihat di situ, ikhwan. Orang Bani Israel mereka dapat bayinat, tapi feedback dari orang Bani Israel apa? Pengingkaran, banyak dari mereka pengingkaran. Ada yang soleh memang, tapi yang sering diangkat Al-Quran adalah yang versi jeleknya, karena memang mereka itu enggak ada uzur untuk jadi jelek gitu loh. Karena para nabi itu bertelur banyak di antara mereka. Bahkan falima taqtuluna anbiya Allah? Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah, sampai membunuh nabi-nabi Allah, masyaallah. Ya, lihat padahal mukjizat sudah jelas. Mukjizat yang pernah mereka perlukan mukjizat hissi, ya. Itu mukjizat yang bisa dilihat, didapat panca indera. Tapi tetap itu tidak membuat hati mereka terketuk untuk kembali ke jalan Allah. Sedangkan mukjizat yang paling utama untuk Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, yang masuk ke kalbu langsung. Karena makna lafal dan makna yang dipahami kalbu. Begitu. Makanya ikhwan, seseorang ketika dia memahami sesuatu dengan kalbu, itu lebih cepat dan lebih dekat dengan ketaatan dibandingkan memahami sesuatu harus dengan tampilan dulu baru dia paham. Ya kan? Lebih cepat dan lebih agung. Orang memahami kehidupan ini dengan makna dari Al-Quran itu lebih baik jauh dibandingkan orang nunggu dapat musibah dulu baru dia nyaho, gitu kan? Baru dia ngerti, ya kan? Begitu. Wa aujaba 'ala jami'in nasi an yu'minu bih. Allah mewajibkan atas semua manusia untuk mengimani bihi, bihi yaitu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi'uhu zahiran wa batinah. Dan mengikutinya beliau secara zahir dan batin. Kalau antum mengikuti secara batin, ikuti Rasulullah SAW. Dan di antara cara mengikuti Rasulullah secara batin apa? Itu mencintai beliau. Di antara cara untuk mencintai beliau, banyak-banyak membaca hadis beliau dan penjelasannya. Hatta untuk hal-hal kecil seperti masalah yang di Sunan Nasa'i. Masalah kumis, jenggot. Ya. Kemarin kita sudah bahas bedanya ihfa dengan i'fa. Itu semua membahas perkataan Nabi. Dan beragam redaksinya. Semua itu akan menumbuhkan kecintaan kepada Nabi SAW kalau dari awal kita ada niatan untuk mengikuti beliau SAW. Ya. Ada banyak kalangan yang membahas Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan hadis-hadis Riyadhus Shalihin di mana-mana, ikhwan. Kajian Riyadhus Shalihin. Arba'in Nawawiyah. Tapi antum akan melihat orang-orang pengajian tersebut karena bukan ittiba' manhaj salaf dasarnya. Antum akan melihat setelah kajian mereka tetap fasik-fasik juga. Padahal yang dibaca itu hadis Nabi. Kenapa begitu? Karena niatan awalnya itu tidak ingin membatinkan betul-betul sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya zahir semata mungkin kelihatannya mengaji dan seterusnya. Tapi batinnya tidak ada spirit betul-betul untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Qul ya ayuhan nas." Nah, ini berarti nida lil'am, li'amatin nas, untuk semua manusia. Katakan, wahai manusia sekalian, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah rasulullah, utusan Allah kepada kalian semuanya. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Nah, alladhi di sini bisa, dia posisinya sebagai sifat untuk lafal jalalah Allah. Bisa juga dia posisi sebagai mubtada. Ya. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, ya maksudnya inni rasulullahi alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Bisa. Tapi kalau kita jadikan dia mubtada murni, maka waqaf di jami'a. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, waqaf. Kemudian ibtidaknya di alladzi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Gitu. Begitu bisa. Atau kita bisa waqaf di wal ard. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard. Boleh. Ya, jadi kadang-kadang waqaf dan ibtida itu tergantung dengan i'rab. Kadang-kadang. Ya, enggak selalu tapinya. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada yang berhak disembah selain dia. Yuhyi wa yumit. Yuhyi artinya apa, ikhwan? Menghidupkan. Yumit, mematikan. Taib. Sekarang, yuhyi ini fi'il atau apa? Fi'il. Perbuatan Allah ya. Perbuatan Allah. Menghidupkan dan mematikan. Kita katakan di sini, ikhwan. Ada pertanyaan soal berkaitan dengan asbab dan sifat. Apakah ini yuhyi masdarnya apa? Ihya. Ya kan? Ya. Apakah yuhyi itu masuk dalam dhimn sifat yang dikandung dalam sifat Allah Ta'ala? Al-hayy, ya kan ada? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qiyyum. Apa artinya al-hayyu? Maha hidup. Tapi sekarang ada yuhyi. Apakah yuhyi itu termasuk fi'il yang merupakan konsekuensi makna dari al-hayy atau tidak? Ayo, jawab. Tidak. Apakah maha hidup itu berbeda dengan maha menghidupkan? Beda. Taib ahsantum, beda. Maka kalau kita mau menyebutkan fa'il dari yuhyi, isim fa'ilnya apa? Muhyi. Muhyi. Nah, sekarang apakah muhyi itu nama Allah bukan? Bukan. Bukan. Jadi, tapi ihya sifat diantara sifat-sifat Allah. Semua perbuatan Allah berarti sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua sifat Allah bisa menjadi nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik nama atau sifat itu tauqifi. Tetapi kita kalau mau memberikan, atau bukan memberikan, kita mau menyebut nama Allah, maka nama tersebut harus memang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan fix nama seperti itu. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Maka kita bilang, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tayyib. Bisa. Tapi, Ya Muhyi, Ya Mumit. Nah, di sini masalahnya. Ya ini kan nida, ya kan? Ada tuh nida. Sedangkan nida membutuhkan apa? Munada. Yang munada itu harusnya apa? Isim. Isim munada. Maka Ya Muhyi, maka ini berarti menetapkan nama Allah Muhyi. Ya Mumit, menetapkan nama Allah Mumit. Maka ini tidak. Ya. Tapi kalau antum bisa, Ya man yuhyi wa yumit, itu boleh. Ya man yuhyi wa yumit. Tapi Ya muhyi, Ya mumit, itu tidak cocok. Tapi sekarang, yuhyi, yumit. Yuhyi, itu fa'ilnya menjadi muhyi. Yumit, jadi mumit. Nah, di sini, al-hayy dengan al-mumit, itu dua lafal yang berbeda. Al-Hayyu itu isim Allah. Al-Muhyi bukan isim Allah. Al-Hayat sifat Allah. Al-Ihya juga sifat Allah. Maka ini diantara masalah dalam asma wa sifat. Sebagaimana kita akan mempelajari itu juga insyaAllah. Nah, di sini ikhwan, antum melihat Allah Ta'ala mengatakan wa makaru wa makarallahu atau wa makarallaha. Surah Ali Imran. Wa makaru wa makarallah. Kita berhenti di situ kan? Tapi tahu enggak kita lafal al-jalla Allah itu akhirnya dhammah atau fathah? Kalau kasrah antum berarti ngawur, tambah ngawur itu. Wa makarallahi. Ya gimana? Dhammah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Lihat di sini ikhwan. Wa makaru wa makarallahu. Allah Ta'ala membuat makar. Jelek gak ini? Tidak jelek. Yang jelek siapa? wa makaru, mereka yang membuat makar. Dan Allah tidak akan membuat makar kecuali kepada orang yang telah lebih dulu membuat makar. Ya kan? Di antara sifat Allah yang nisbi tergantung dengan bagaimana hamba, itu di antaranya adalah makar. Kalau antum ditanya apakah makar merupakan sifat Allah? Iya, di antara sifat Allah makar, kait dan semisal itu, mukhada'ah dan semisal itu. Tetapi sifat ini sifat yang terpuji binisbati Allah. Kemudian kata Allah, wallahu khairul makirin. Allah Ta'ala sebaik-baik yang membuat makar. Apakah itu melazimkan kita bisa mengatakan ya makir? Tidak. Lafal wallahu khairul makirin, khairul makirin, itu tidak bisa kita katakan istinbat dari itu makir adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak fix dengan makna makir gitu, enggak. Tapi khairul makirin enggak bisa. Adapun kalau misalnya khairul raziqin, apakah razik itu nama Allah? Iya. Tapi bukan dari dalil itu. Dalil-dalil lain, ya kan? Razik dari dalil lain, razzaq dan seterusnya. Ya begitu. Mana lagi sekarang? Fa aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, an-nabiyil ummi. Nabi yang bersifat ummi. Ummi la yaqra wa la yaktub. Nah di sini ummi sifat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu terpuji, makanya disebut Ahmad atau Muhammad. Ya, Ahmad bisa dimaknai Ahmad itu apa? Yang paling terpuji kan? Ibnu al-Jauzi punya kitab Madzhab Hanbali apa namanya? Ahmadul Madzahib. Ahmadul Madhab, Madhabu Ahmad. Bagus kan namanya? Faham gak artinya? Ahmadu Madhab, Madhabu Ahmad. Apa artinya ya kawan? Sebaik-baik madhab adalah madhabnya Ahmad. Ajib kalimatnya. Kitab tersebut. Tapi kurang begitu masyhur kitabnya. Nah, al-ummi itu tidak bisa baca, tidak menulis. Dinisbatkan kepada Nabi SAW, sifat ini adalah sifat yang sangat terpuji dan menunjukkan kenabian beliau. Tapi kalau kepada selain Nabi, maka ini sifatun naqs, sifat yang kurang. Apalagi untuk orang zaman sekarang, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, khalas ini matruk orang seperti ini, ya enggak. Nah, jadi ini ummi, sifat yang merupakan sifat terpuji untuk Nabi SAW dan tidak untuk selainnya dari segi keterpujian. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang mana alladzi di sini sifat untuk siapa ya ikhwan? Rasul. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, mengimani Allah Ta'ala dan kalimat Allah Ta'ala. Kalimatihi, kalimat Allah Ta'ala. Kalimatnya Allah itu terbagi menjadi dua. Kalimat kauniyah dan kalimat syar'iyah. Ya, kalimat kauniyah dan kalimat syar'iyah. Kalimat kauniyah itu yaitu Allah Ta'ala yang Allah katakan innama idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, ini kun, ini kalimat kauniyah. Ya. Adapun kalimat syar'iyah adalah kutub, kitab-kitab Allah Ta'ala, perintah-perintah Allah dan larangannya, itu kalimat syar'iyah. Seseorang atau siapapun dari makhluk tidak bisa melampaui kalimat atau melawan kalimat, menentang atau menyelisihi kalimat kalimat kauniyah, tidak bisa. Tidak ada satu makhluk yang bisa melewati, melampaui, menyelisihi, menentang kalimat kauniyah. Enggak bisa, enggak ada yang bisa. Ya. Karena Allah Ta'ala kalau sudah katakan kun, fayakun. Ya. Orang tidak akan bisa keluar dari jalur takdir. Maka di sini dikatakan orang tidak akan bisa lepas dari kalimat kauniyah. Baik itu ya. Adapun kalimat syar'iyah itu wahyu Allah Ta'ala kepada para nabinya, para rasulnya. Nah, kalimat kauniyah ini Ya, seperti qada syar'i, kalimat syar'iyah seperti qada syar'iyah atau qadar syar'iyah, yang mana bisa jadi ada makhluknya yang tidak mau mengikutinya atau menyelisihinya atau bahkan menentangnya atau kufur terhadapnya, ya enggak? Itu kalimat syar'iyah. Sebagaimana orang yang tidak percaya Al-Quran berarti dia kufur terhadap kalimat syar'iyah. Dan kufurnya orang ini terhadap kalimat syar'iyah itu, semua keterjadian itu merupakan konsekuensi dari kalimat kauniyah. Ya. Karena enggak mungkin seseorang ini bisa kufur tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, pasti terjadi. Kalau memang Allah tetapkan dia kufur, harus kufur. Ya. Tapi kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Di sini sighat alaikum bi, ini di antara sighat al-amr. Sighat min siyaghil amr. Alaikum bi sunnati, alaikum bi. Ini sighat al-amr. Lawannya alaikum bi iyyakum wa. Begitukan? Iyyakum wa. Makanya kalimat ini kemudian alaikum bi sunnati, nanti ada wa iyyakum wa. Gitu. Nah, alaikum bi berarti wajib atas kalian untuk, nah itu. Wa iyyakum wa berarti haram atas kalian untuk, nah gitu ya. Seperti itu di antara sighah. Yang pertama alaikum bi sighah min siyaghil amr. Kalau iyyakum wa sighah min siyaghin nahi. Taib alaikum bi sunnati, wajib atas kalian untuk, bisunnati maksudnya ya, bitamassuki sunnati, gitu maksudnya apa, berpegang pada sunnahku. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah secara manhaj, sunnah secara akidah, yaitu tariqati wa tariqati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, orang setelahku. Tamassaku biha, maka peganglah erat-erat dengan itu. Tamassaku itu fi'il al-yad, yaitu tangan-tangannya. Ya, tengah tangan, megang gitu betul-betul. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Sementara 'ad itu perbuatan apa? Gigi. Jadi kalau orang itu, kalau misalnya kan antum pernah lihat orang kuat narik truk gitu, pakai gigi juga, pakai saking betul-betul, jangan sampai lepas. Dan yang dipakai giginya bukan gigi depan, kalau depan pun cepat lepas. Geraham, nawajid, ujung sini nawajid. Ya. Dalam ilmu tajwid itu di setiap gigi itu ada nama-namanya loh. Ya, untuk lebih menentukan makhraj dan ada, maka mereka menetapkan, nah, mengikuti nama-nama dari bahasa Arab disebut-sebutkan. Nah, kemudian di sini wa'addu 'alaiha bin nawajid, selesai. Wa iyyakum, lawannya dari tamasuk bisunnah adalah muhdatsat al-umur. Lawannya dari sunnah adalah al-bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, ini dalam konteks apa? Dalam konteks agama. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Dalam riwayat lain ditambahkan wa kullu dhalalatin finnar. Taib. Wal khulafa'ur rasyidunahum, mereka adalah alladzina khalafun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil ilmi nafi'i wal amali salih. Nah, di sini al khulafa'ur rasyidun, yang dimaksud khulafa'ur rasyidun kita tahu Abu Bakar sampai ke Ali bin Abi Thalib, mereka datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ilmin nafi' wal amali salih, dari segi hidayah, tapi mereka juga dikhususkan dari segi wilayah. Makanya enggak bisa kita mutlakkan kepada orang kalau sekarang mereka berilmu betul-betul dan beramal saleh, wah antum termasuk khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun, ya. Karena pemutlakan istilah khulafa'ur rasyidun untuk para khalifahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua segi, wilayah dan hidayah. Kalau sekarang kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi hidayah saja, maka kita apa? Adalah khalifah, tapi dari segi hidayah. Dan tidak dimutlakkan sebagai khalifah rasyidah, gitu enggak? Khalifah rasyid enggak? Tapi boleh antum nanya, namain anak antum Khalifah Ar-Rasyid, boleh. Cuman itu nama, sebatas nama gitu loh. Yang enggak tahu nanti jadi apa. Jadi insinyur mungkin, ya kan? Nah, adapun pemutlakan Khulafa Ar-Rasyidun hanya untuk yang empat itu yang disebutkan. Kalau sekarang ternyata ada orang saleh, dia menjadi otoritas, pemilik otoritas, menjadi presiden. Ilmunya Masya Allah, amalnya soleh Masya Allah, dan negeri makmur. Apakah dia dimutlakan kepadanya Khulafa Ar-Rasyidun juga? Tidak. Karena takutnya terjadi distorsi dan membuat orang itu ujub disamakan dengan para khulafa itu. Enggak bisa. Ya. Tapi Harun Ar-Rasyid, khalifah benar, khalifah. Dan Umar bin Abdulaziz, khalifah. Karena dengan ilmu nafi' dan amal salih dari segi apa? Hidayah. Ya. Cuman ada yang disebut khalifah juga, pemimpin. Tapi dia enggak wilayah, enggak hidayah, enggak. Wilayah mungkin iya, tapi hidayah enggak. Tapi disebut wilayah itu pun tidak. Kenapa? Karena tidak ada wasiat dari Nabi SAW untuk orang ini. Ya, seperti Hendri misalnya, jadi pemimpin Sunda misalnya. Ya, dari segi wilayah. Ya. Ini enggak bisa disebut anta khalifatun Nabi, enggak. Ya. Wa haqqun nasi bihadzal wasfi hum as-sahabah radhiyallahu anhum. Yang paling berhak dari manusia dengan pensifatan penggelaran seperti ini adalah sahabah. Fa inna Allah ta'ala ikhtarahum li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ikhtarahum, memilih mereka disebabkan apa? Ta'lilnya apa? Persahabat mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Hal ini sudah cukup memuliakan orang ini. Gitu loh. Sahabat Nabi sudah cukup memuliakan. Sangat memuliakan. Walaupun tidak jadi khalifah sudah cukup mulia. Tapi sekarang apakah jin juga dimutlakan pada mereka sahabat Nabi? Di sini. Di kalangan mereka bisa mereka saling bilang begitu. Tapi kita enggak bisa. Kemudian apalagi zaman sekarang. Dan memang terjadi di tanah Arab. Ada beberapa jin yang mengklaim mereka adalah sahabat Nabi dan mendapatkan yudrikuna zaman Nabi SAW. Gimana ikhwan? Antum kalau ketemu kayak gitu gimana? Mereka, ya misalnya ada orang kesurupan di Indonesia. Antum tanya, antum dari mana? Kan biasanya jin itu, ada yang mengatakan, saya penunggu sini, saya penunggu itu ya. Saya adalah sahabat Nabi. Oke, antum percaya gak ikhwan? Ah, percaya? Percaya Mas Hendri? Percaya? Anda pernah ketemu Umar bin Al-Khattab di Pondok Ranggon. Bulan Ramadan. Di Pondok Ranggon. Pokoknya antum kan tahu jalan pondok. Kalau dari sini, habis dari perempatan yang ada yang ke kuburan, ada yang ke ganceng, yang diluruskan ya. Kita kan lurus kalau mau ke Cilangkap nih. Kalau dari jalan pintas itu. Terus, nanti kan ada yang jalan yang kayak turunan banget gitu loh. Ya. Nah, itu sebelum itu tuh ana enggak mau kasih tahu, tapi ada rumah di situ. Dulu pernah ada orang berkasus waktu Ramadan sampai istrinya tuh hampir dicolok matanya dengan sendok itu saking kesurupannya itu. Dan Ramadan masih ganas itu jinnya itu. Maka datang orang yang botak, orang Padang, ya. Ya. Ya, tapi enggak begitu hitam kulitnya. Nah, itu nah itu beliau Masya Allah kesian botak orangnya. Dan kemudian ana datang, marah dia karena apa urusan ini, urusan keluarga, kenapa nih ana diundang sama keluarganya. Ya itu istri sampai disiksa, istri orang Aceh. Maka ana datang, dia gede badannya, emosian gitu ketika itu karena udah dikuasai setan. Dan dia punya tetangga yang mana dukun, tetangganya setannya ular gitu. Nah, tiba-tiba dia menawarkan, ya udah kalau gitu saya akan memanggil teman saya. Dipanggil teman saya kayak gini, datang temannya, sahibnya. Temannya ini Sukma, maksudnya bukan Sukma yang mana Sukma sekarang, udah nggak ada sini. Ah, udah pindah. Sukma maksudnya Sukma ini subhatnya setan ini. Jadi jin ini mengaku saya bukan jin, saya Sukma. Sukma itu adalah roh bukan, jin bukan. Jadi dia pertengahan, Sukma. Gitu, subhat ini. Mana bilang, berarti kamu kayak yang kuntilanak pocong itu ya. Marah dia, saya bukan seperti itu. Itu jin, saya Sukma. Aku adalah Sukmanya Umar bin Al-Khattab. Gitu. Ana enggak tahu mau ketawa, marah nanti dia. Ya, ana mau ketawa sebenarnya. Umar bin Al-Khattab. Ya. Terus habis itu ana ngobrol ke temannya ana ini yang dia paham bahasa Arab, khalas nantahi anantahil an gitu kan. Dia langsung, "Ngomong apa kamu? Ulang, ngomong apa kamu tadi? Saya enggak paham." Ana mau dibilang di hati, "Umar masa enggak paham bahasa Arab?" Mau ana bilang gitu. Cuman ini lagi emosi nih sukmanya ini. Bulan Ramadan nih, kon. Bulan Ramadan itu. Ketemu dengan Umar bin Al-Khattab, masyaallah. Kalau ada jin mengaku dia adalah sukmanya Umar bin Al-Khattab, gimana kita dustakan? Pasti berdusta, itu pasti jin dan pasti kadzab itu. Ya. Enggak bisa diterima syahadatnya, enggak bisa diterima. Syahadah hanya jin, maksudnya persaksian jin enggak bisa diterima dalam hal ini. Ya. Taib, lanjut aja. Wa iqamati dinihi sebab Allah Ta'ala memilih mereka selain karena mereka sahabat Nabi, yang itu sudah cukup, sifat itu sudah bagus, ditambah iqamatuddin. Semua sahabat Nabi mereka betul-betul memprinsipkan agama untuk kehidupan mereka. Sefasik-fasiknya mereka jika ada, mereka tetap orang yang betul-betul yuqimuddin. Ana teringat dengan hadis Nabi SAW yang ana tersentuh juga, singkat saja. Seorang, ana lupa namanya, Allah musta'an. Sahabat Nabi ini sering lucu. Ada sahabat Nabi yang memang lucu. Kadang kita punya teman dalam komunitas kita. Satu orang yang memang orang itu sikapnya tuh lucu gitu. Tuh. Lucu dan bikin senang, bikin orang ketawa. Tapi bukan pelawak, bukan. Bukan yang suka ngelawak, bukan. Tapi memang dia tuh karakternya tuh lucu. Ya entah culun, entah apa gitu loh. Ada seorang sahabat Nabi yang lucu. Tapi dia peminum khamar gitu loh. Pernah dengar gak, ikhwan? Lucu, lugu, tapi suka minum khamar. Ya, Masya Allah. Gimana ya? Dan Nabi menyukai orang ini, Masya Allah. Tuh lihat tuh Nabi SAW. Menyukai orang ini gitu loh. Karena sering membuat Nabi itu terhibur, tertawa. Karena lucunya orang ini. Tapi dia ahli maksiat, peminum khamar. Ya, bukan yang menghalalkan khamar pastinya. Tapi peminum khamar. Ketika dihukum berkali-kali. Dijelek-jelekkan oleh sebagian sahabat. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan kamu caci dia. Yang aku tahu, kata Nabi SAW, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ahli maksiat kadang-kadang di hatinya memang ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia memang bagaimanapun sering minum khamar atau sering maksiat. Kadang-kadang begitu, ikhwan. Ya, taib. Tetap itu tetap ada agama di kalbunya gitu loh. Walaupun sahabatnya segitu-gitunya. Walam yakunillahu ta'ala liyakhtara wa huwal alimul hakim li suhbati nabihi illa man hum akmalun nasi imana wa arjahuhum uqula wa aqwamuhum amala wa amdahum azma wa ahdahum tariqa. Ya, tidaklah Allah Ta'ala tidak mungkin memilih sahabatnya kecuali dengan sifat-sifat yang tadi, kesempurnaan dan kebaikan mereka. Fakanu ahaqqan nasi an yuttaba'u ba'da nabihim sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang paling berhak untuk diikuti setelah nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebenarnya dalam mazhab fiqih, sebisa mungkin kalau memang ternyata ada sahabat yang berkata tentang hukum ini, maka itu lebih berhak untuk diikuti dibandingkan dengan mazhab fiqih sebenarnya. Cuma memang sulit merumuskan bagaimana perkataan para sahabat masalah ini. Memang ada sekarang buku Mausu'atu Fiqh Salaf, ada. Cuma memang buku itu kurang begitu dipasarkan atau kurang begitu diminati. Karena memang sudah terkadung populernya fiqih empat madhab. Ya. Waman ba'dahum a'immatuddin. Ya. Ya, setelah mereka yaitu para imam agama alladzina urifu bil huda wassalah. Wa man ba'dahum, ini umum mencakup sampai ulama zaman sekarang. Yang perlu kita ikuti selama mereka dikenal hidayah salaf terhadap mereka dan kesalehan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jazakumullahu khairan atas pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menerbitkan ini, dan ana harap ikhwah yang memang berkenan untuk ikut hadir terus rutin untuk membawa kitab ini, ya, sebagai rasa syukur, dan juga semoga pahalanya berlimpah untuk semua ikhwah dalam PDKM dan ikhwah-ikhwah yang berpartisipasi dalam kajian ini.